السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قرأنا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أبس دعاء، هل يجوز دعاء بالرضا لرجل غير صحابة؟ لا بس أحيانا بعض الحنابلة يقول قال الإمام أحمد رضي الله عنه، نعم، وكذلك بعض الشافعية قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، نعم، يعني نرجو أن يرضى الله عليه. طيب، لا بس. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي إلى آخره، وهو قصة عن ذي اليدين حينما نسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى ركعتين، المفروض منه أن يصلي 4 ركعات، فيتساءلون. لكن من هيبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد يستطيع أن يكلمه إلا ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، أو في اللفظ هنا أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، kata Nabi, aku tidak lupa dan salat tidak dikosar. Maka Dhul Yadain mengatakan, قد نسيت، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. Maka Nabi menyatakan, أكما يقول Dhul Yadain، قالوا نعم، إلى آخر القصة. يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي، والعشي ما بين الظهر إلى المغرب، ما بين الزوال إلى المغرب، إذن بينهما صلاتين، وهما نعم العصر الظهر والعصر. فقال فلما صلى ركعتين الأوليين سلم، setelah mengerjakan 2 rakaat الأوليين، الأولى والثانية، لأن رقعة مؤنثة، maka bukan dibaca dengan أولين tapi أوليين. ولما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang sempurna, Masya Allah, maka beliau tidak tenteram dengan salat yang tidak lengkap. Sya'ara binaqsin wa khalalin la yadri ma sababuh. Nabi merasa di jiwanya ada sesuatu yang terasa, ini ada yang kurang. atau ada yang belum sempurna. Kok baru 2 rakaat? Sedikit sekali begitu. Merasanya sudah 4, tapi kok terasa sedikit. Maka beliau duduk dalam keadaan seperti wajahnya wajah orang yang marah. Ka'annahu mughdiban sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha huwa sabab. Tuhissu bi anna hunaka syai'an lam tastakmiluh. Beliau merasa ada sesuatu yang belum sempurna. Wa kharaja al-musri'un min al-musallin min abwabil masajid. Maka kaum muslimin pun keluar dengan bersegera dari pintu-pintu masjid. Wa hum yatanajawna bainahum, dan mereka saling berbicara di antara mereka. Yatanajawna ay yatahaddatsuna sirran. Dari kata munajat, berbisik atau saling berbisik. Bi anna amran hadats. Apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka perbincangkan, hari ini sepertinya tidak biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Wahuwa qasrus shalah. Kenapa salat dikerjakan 2 rakaat? Wa ka'annahum akbaru maqaman nubuwah an yatra 'alaihin nisyan. Dan sepertinya mereka karena menganggap besarnya Rasulullah SAW, maka mereka merasa tidak mungkin beliau berdusta. Maaf, tidak mungkin beliau lupa. Ini namanya ketergelinciran lidah. Barakallahu fikum. Wa astaghfirullahal azim. Kanahum akbaru maqaman nubuwah wa an yatra 'alaihin nisyan. Karena mereka merasa betapa mulianya Rasulullah, maka mereka menganggap tidak mungkin Rasulullah SAW lupa. Berarti kemungkinannya yang kedua, yaitu qasar. Berarti salat di qasar. Dan karena besarnya kedudukan Rasulullah SAW, mereka pun enggan. Al-muta'akhir fil wara. Uridu an aqula lakum tata'allamu anta qa'im. Li'annaka lam taqra al-hadithah. Nah, bas. Alaika ad-dain. Ijlis. Wa li haibatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sudurihim lam yajra'u wahidun minhum an yufatihahu fi hadal mawdu'il ham. Dan karena kewibawaan Rasulullah SAW yang sangat tinggi di dada-dada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka tidak ada yang berani lancang seorang pun. Yajra'u dari kata jari. Jara'a. Jari itu berani tetapi lebih ke arah lancang. Sembarangan. Seperti ketika ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, asami'tahu min Rasulillah? Apakah engkau mendengar yang demikian dari Rasulullah SAW? Ini apa yang kau sampaikan ini? Apa kau dengar dari Nabi? Kata beliau, idan, ana lajari. Kalau gitu aku terlalu lancang. Kalau aku enggak mendengar dari Nabi. Sami'tuhu minhu. Ghairu marrah, wala marratin, wala thalatha marrat, wala arba, wala ila akhir. Hatta adda sab'ah. Sampai menyebutkan 7 kali. Aku bukan sekali mendengar. Berkali-kali mendengar. Asyahid kalimat, idan, ana lajari. Kalau begitu aku terlalu lancang. Terlalu berani kalau aku menyampaikan sesuatu dalam keadaan aku tidak mendengar dari Nabi. Demikian pula lafaz yajru di sini. Yakni bahwa mereka tidak berani lancang menegur Rasulullah SAW dalam perkara yang penting ini. Bima fi dalika Abu Bakr wa Umar. Bahkan dalam waktu itu atau di waktu itu ada Abu Bakr, ada Umar. Yang paling dekat dengan Rasulullah juga tidak berani. Illa anna rajulan minas sahabati yuqalu lahu dhul yadain. Hanya saja di sana ada seseorang dari kalangan sahabat yang dipanggil dengan julukan dhul yadaini. Dan dhul yadaini Taib, labas. Enggak perlu dibahas sekarang. Qata hadha samt. Orang ini disebut dul yadain. Qila wallahu ta'ala a'lam. Karena fi yadihi tul. Kama fi ba'di alfaz alhadith. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa lafaz hadis. Rajulun fi yadihi tul. Walaupun ada yang mengucapkan selain itu sebabnya. Qata hadha samt bi an sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi qawlihi ya Rasulullah anasita am qusrat as-salah. Hanya beliau yang berani menyatakan apakah engkau lupa atau salatlah dikosor. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor. Berarti beliau merasa salat 4 rakaat. Hina idzin 'alima dzul yadain anna salah lam tuqsar. Wa lam 'alima dzul yadain anna salah lam tuqsar, ketika dzul yadain tahu bahwa salat tidak dikosor, kana mutayaqqinan annahu lam yusalliha illa rak'atain, dan yakin beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hanya 2 rakaat, maka saat itu 'alima dzul yadain annahu sallallahu qad nasiya, maka saat itu beliau yakin bahwa Nabi lupa. Nabi mengatakan aku tidak mengkosor, salat tidak dikosor, tapi kenyataannya beliau merasa cuma 2 rakaat. Maka beliau berkata bal nasita, bahkan engkau lupa. Farada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yata'akkad min sihhati khabari dil yadain. Maka Nabi pun menginginkan untuk menegaskan, meyakinkan benarnya berita dul yadain. Faqala liman haulahu, maka Nabi berkata kepada siapa yang di sekitarnya dari para sahabat, akama yaqulu dul yadain, apakah seperti yang dikatakan dul yadain, min anni lam usalli illa rak'atain, bahwa aku tidak salat kecuali 2 rakaat. Qalu na'am, mereka menjawab na'am. Hina idin taqaddama sallallahu alaihi wasallam fa sallama taraka min as-salah, ketika itulah Nabi berdiri memimpin salat kembali 2 rakaat yang tertinggal. Wa ba'da tasyahud salam, setelah tasyahud salam. Setelah salam kabbara wa huwa jalis, beliau bertakbir dalam keadaan masih duduk, kemudian sujud. Mithla sujudi sulbis salah, seperti sujudnya di dalam salat. Au atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu minas sujudi fakabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud dengan bertakbir. Tsumma kabbara, kemudian bertakbir lagi. Wasajada mithla sujudihi, maka beliau sujud lagi seperti sujudnya yang pertama tadi. Au atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Tsumma sallam wa lam yatasyahhad, tidak bertasyahud. Begitu Allahu Akbar, duduk kembali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ikhwan at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Asyak fi salati ahadu asbab sujudis sahwi. Pertama perkara, bahwa keraguan dalam salat adalah salah satu dari sebab sujud sahwi. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'idin Khudri annahu sallallahu alaihi wasallam qal idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyanzur fi syak walyabni ala mastayqan thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menyatakan jika ragu salah seorang kalian dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dalam keadaan dia tidak tahu berapa dia salat, berapa rakaat yang sudah dikerjakan, salasan am arba'an, tiga atau empat. Falyandur fisyak, maka lihatlah apa yang ragu, kemudian tinggalkan, itu maknanya. Walyabni ala mastayqan, dan dibangun di atas apa yang yakin. Setelah itu, yasjud sajdataini qabla an yusallim, setelah itu, sujud, dua kali sujud, kemudian salam. Qabla an yusallim, sebelum salam. Satu, dua, tiga, empat rakaat. Kamu ragu, apakah dua rakaat atau tiga rakaat? Berarti yang satu pasti apa enggak pasti? Pasti. Jelas yang satu sudah. Karena ragunya tiga atau empat. Berarti satu sudah yakin. Baik, dua. Yakin apa enggak yakin? Kalau dua berarti sudah dikerjakan. Kalau tiga, yang dua juga sudah dikerjakan. Berarti yakin. Tinggal yang tiga. Sudah belum yang tiga ini? Paham ya? Maka ini yang ragu. Maka ini yang da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini diantara apa yang dipahami dari hadis ini oleh para ulama, para fuqaha. Bahwa maknanya berarti yang yakin ini kamu hitung, yang ragu kamu tidak hitung. Maka tambah dua rakaat, setelah itu sajada, sajdatain qabla an yusallim. Sujud, dua kali sujud, kemudian salam. Berarti sebelum salam. Faqauluhu idza syakka huwa mawdhi'ul khilaf. Perselisihannya para ulama adalah di kalimat idza syakka, kalau ragu. Fa dhahaba Malik wa Syafi'i wa huwa al-mashhur 'inda ashhabi Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang masyhur dari pengikut Imam Ahmad, dan Thawri wal Auza'i wa Ishaq wa Rabi'ah, wa yurwa an Ibn Umar, diriwayatkan pula dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, dhahabu, mereka semua berpendapat, ila anna kulla man lam yaqta' fahuwa syak, bahwa semua yang tidak tegas berarti dia ragu. Wa in kana ahadul janibaini rajihan 'indahu, walaupun salah satu dari dua perkara rajih, faja'alu man ghalaba 'ala dhannihi syakkan wa amaruhu an yaqta' ma syakka fihi, maka mereka jadikan siapa yang dikuasai oleh keraguan, wa amaruhu, dan menyuruh mereka, an yaqta' ma syakka fi, untuk menegaskan apa yang dia ragu. Wa yubna 'ala mastayqan, dan dibangun di atas apa yang yakin. Wa qalu, dan mereka berkata, al asl 'adamu ma syakka fi, hukum asalnya tidak ada keraguan. Farajjahu istishab al hal mutlaqan, maka mereka merajihkan istishab al hal, yakni mengikuti keadaan secara mutlak. Wa in qamat syawahid wad dalail ala khilafihi wa lam ya'tabiru at-tahri bihal, kalau ada syawahid dan ada dalail ala khilafihi wa lam ya'tabiru at-tahri bihal, mereka tidak menganggap perlunya tahri, tadi itu berupaya untuk mencari mana yang benar. Apalagi kamu sudah salat 4 rakaat, kemudian ragu. Salam. Saya terima 4 rakaat apa belum ya? Hukum asalnya kamu tidak lupa, atau hukum asalnya kamu tidak ragu. Maka tinggal sujud. Dua kali sujud, selesai. Apa perlunya? Yaqta' syak. Hanya menghilangkan syak saja. Kalau memang ternyata kurang, dilengkapi dengan dua sujud. Kalau ternyata sudah sempurna, maka sujud akan menambah pahala. Ila akhirnya. Tidak ada upaya untuk mencari yang benar yang mana. dipikir, mana yang itu namanya tahari al-yaqin. Tetapi mereka, golongan yang pertama ini, lam ya'tabiru tahari bihal. Mereka tidak menganggap perlunya tahari bagaimanapun. Pokoknya, kalau ragu, apakah tahu yang rajih ataupun tidak tahu yang rajih. Tadi kan saya katakan, sebagian ulama menyatakan, ini yang yakin, yang ragu, maka ini yang dipakai, yang ini yang dihilangkan, yang dianggap. Tetapi ada yang berpendapat bahwa kamu harus berpikir, ya taharra, 3 atau 4, mana yang rajih? Kalau ini rajih, tapi saya yakinnya 3. Ya tambah 1 lagi. Tetap sujud sahwi. Kalau kamu yakinnya 2, tambah 2 lagi. Tetap sujud sahwi. Berarti, ya'tabirur rajih wal marjuh. Ya'tabirur rajih wal marjuh artinya menganggap mana yang rajih, mana yang marjuh. Yang rajih diambil, yang marjuh ditinggal. Itu qawlun. Tapi ada qawl yang mengatakan tidak peduli. Mana yang rajih, tetap yang ragu dibuang. Karena belum sampai pada yakin. Nabi memerintahkan dalam hadis ini, falyabni ala mastayqan. Dibangun di atas apa yang yakin. Maka kalau belum yakin, walaupun sudah dhannur rajih, tetap ditinggal. Baik. Wa dhahabal imamu Ahmad fi ihda riwayatain. Adapun Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, ila anna al-munfarid yabni ala al-yaqin. Li hadis Abi Sa'id. Bahwa munfarid membangun, munfarid yang salat sendiri, membangun sholatnya di atas apa yang dia yakin. Dengan hadis Abi Sa'id tadi di atas. Wa amal imam fayabni ala ghalibi dhannih. Adapun imam membangun di atas apa yang ghalib. Berarti menganggap perlunya tahari dan mana yang rajih dipegang. Wa qad ikhtara dhalika al-Khiraqi min ashabi Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Khiraqi dari sahabat-sahabat Imam Ahmad dan juga Al-Muwaffaq, yani Muwaffaquddin sepertinya Ibnu Qudamah. Wa qala Al-Muwaffaq innama khassasna al-imam bidzalik li'anna lahu min man yunabbihuhu bi khilafil munfarid. Mengapa kalau imam berbeda dengan munfarid? Karena kalau imam di belakangnya ada makmum yang yunabbihuhu, yang bisa menegur dia kalau salah. Bi khilafil munfarid, berbeda dengan orang yang sendiri. Berarti kalau yang sendirian memakai pendapat yang tadi, apa yang yakin dianggap dibangun di atasnya, apa yang ragu dianggap tidak ada. Walaupun ada yang rajih, tidak peduli yang mana yang rajih, kalau belum yakin tidak dipakai. Baik. Sehingga langsung dia bangun di atas apa yang yakin, dia tambah sisanya sujud sahwi. Karena dia sendirian sholatnya. Tetapi kalau dia berjamaah, maka imam memiliki makmum di belakangnya. Dan makmum bisa menegur. Sehingga dia berupaya yang benar, yang lebih rajih yang mana? 3 atau 4. Yang rajih, dugaan kuat saya sudah 3. Maka dia tambah 1 lagi, dia salam. Kalau ketika salam ada yang menegur, berarti dia salah. Yang merojikan yang salah, kan begitu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang imam harus yataharra. Itu bedanya, imam dengan makmum. Berarti perbedaan 2 pendapat ini, barakallahu fikum. Pendapat yang pertama, yataharra, mencari mana yang rajih. Setelah itu sujud sahwi. Pendapat yang kedua adalah pokoknya selama belum yakin dianggap tidak ada. Wal yabni ala mastayqan, dan dibangun di atas apa yang yakin. Baik. Tetapi Imam Ahmad dan yang bersamanya dari Al-Muwaffaq rahimahullah berpendapat beda antara imam dengan makmum. Antara imam dengan munfarid. Kalau orang sholat sendiri, nah apa-apa. Apa yang yakin, kamu pegang, apa yang ragu kamu anggap tidak ada. Tambah sujud sahwi. Insyaallah kurang lebihnya dengan sujud sahwi akan tertutup. Iya kan? Karena dalam hadis disebutkan keutamaan sujud sahwi adalah melengkapi yang kurang atau menambahi pahala. Sehingga alhamdulillah apa yang kamu yakin kamu kerjakan, apa yang kamu ragu kamu tinggalkan, selesai. Tetapi imam berbeda. Karena imam di belakangnya ada makmum yang bisa menegurnya kalau salah, bisa mengingatkannya. Sehingga dia harus berupaya yataharra ar-rajih. Mencari yang rajih. Berarti apa qawlu thalith? Al-qawlu thalith dahaba ilaihi Abu Hanifa wa ashabuhu wa huwa qawlu kathirin min as-salafi wal khalaf wa marwi an Ali wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma hadha al-qawl huwa tahri wal ijtihad. وهذا القول هو التهري والاجتهاد وان البناء على غالب الظن bahwasanya dibangun di atas ghalib adh-dhann lil imami wal munfarid, sama saja. Baik, apa ringkasnya tiga pendapat ini? Ringkasnya pendapat pertama, la ya'tabiru at-tahri wala at-tarjih wala ghalabati adh-dhann yabni ala mastayqan lil imami wal ma'mum aw lil imami wal munfarid wa qawlu thani langsung yang ketiga dulu. Sebaliknya harus yataharra ar-rajih lil imam dan juga munfarid, cari yang ghalabati adh-dhann atau yang ghalib adh-dhann, prasangka yang rajih dan dibangun ala ghalabati adh-dhann. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, bitafsil. Ma huwa tafsil? In kana imaman falyataharra ar-rajih. Wa in kana munfaridan falyabni ala mastayqan. Min aina qawl at-tafriq? Ihda riwayatain an Imam Ahmad wa kadhalika min ulama madhhabihi minhum al-Muwaffaq wal-Khiraqi. والقول الثالث adalah ucapan Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, dan kebanyakan dari para salafus saleh juga demikian menyebutkan mencari yang rajih. Berarti al-bina ala ghalibil dhann, berarti dibangunnya di atas dugaan yang lebih kuat. Walil munfarid mustalil imam wal munfarid mustanad ila asahi ahaditsil bab. Mereka bersandar dengan yang paling sahih dari haditsil bab. Apa itu? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa dzalika anna an-nabi, yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku manusia, aku lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatih, barang siapa yang lupa atau ragu dalam salatnya, falyataharras sawab, hendaklah berupaya as-sawab, falyutim alaih, maka kemudian sempurnakanlah. Tsumma yasjud sajdataini, kemudian sujudlah dengan sajdatain, lamnya lamul amr. Tsumma yasjud sajdataini, kemudian sujudlah dua kali sujud. Faja'ala ma fa'alahu ba'da tahri tamaman li salatih. Dijadikan oleh beliau setelah tahri, setelah berupaya mencari yang rajih, mencari dhann rajih, itu dikatakan tamaman li salah, menyempurnakan salat. Waja'alahu huna mutimman li salatih. Laisa syakkan fiha. Dia menyempurnakan salatnya, bukan ragu dalam salatnya. Wa ma dalla 'ala al-itsbat min anwa' al-adillah fa huwa rajih 'ala mujarrad al-istishhab an-nafi. Maka semua yang menunjukkan tentang isbat, penetapan dari berbagai macam bentuk-bentuk dalil, itu lebih rajih daripada mujarrad istishhab an-nafi, daripada mujarrad penafian. Wa hadha huwa shawab. Dan itu kaidah yang benar. Ada hadis bentuknya isbat. Wal yataharra, hendaklah berupaya. Ada hadis bentuknya dengan bahasa tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian. Kalau tidak demikian yang dinafikan satu. Sisanya ada banyak. Karena mujarrad istishab an-nafi. Bangun pada apa yang tidak ragu. Tidak ragu. Bisa yakin. Bisa. Dhon rajih. Bisa. Nah, ghalabatud dhon sejenisnya. Baik. Karena pakainya mujarrad an-nafi. Tapi kalau penetapan. Maka itu lebih kuat pendalilannya. Hendaklah kalian selalu hadir dengan kalimat kalian jangan ghaib. Mana lebih kuat pendalilannya? Sama Ustaz. Iya betul sama. Maknanya sama. Tapi mana yang lebih kuat? Pendalilan dengan itsbat dan pendalilan dengan nafi. Pendalilan dengan itsbat lebih kuat. Dan yang paling kuat kalau diiringkan kedua-duanya, nafi wal itsbat. Hendaklah kalian selalu hadir dan jangan ghaib. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang lain kecuali Allah. Menetapkan Allah sebagai ilah dan kemudian dinafikan yang lain. Ini barakallahu fikum namanya istidlal. Qala wa hadha huwa sahih. Hadha huwa shawab. Alladhi amara al-musalli an yataharra, karena disuruh orang yang salat untuk taharra. Fa imma ma dalla ala annahu jama'a arba'atan min anwa'il adillah rajih ala istishhabi 'adam as-salah wa hadha haqiqatu hadhihi al-mas'alah. Kata beliau bahwa ini yang benar, yaitu pendapat bahwasanya orang yang salat harus berupaya mencari mana yang rajih dari apa yang diragukan. Fa inna ma dalla ala annahu jama'a arba'atan min anwa'il adillah, karena itu apa yang ditunjukkan dari apa yang dikumpulkan dari empat bentuk dalil. Rajih ala tashabi 'adam as-salah wa hadha haqiqatu hadhihi al-mas'alah wa mithla hadha yuqalu fi 'adadi at-tawaf was-sa'i wa ramil jimar. Dan ini yang dikatakan pada masalah jumlah tawaf atau sa'i atau melempar jumrah, sama seperti ini. Berarti mana yang dirajikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam? Yang dirajikan yang ketiga. Ma huwa? Yajibu at-tahari. Berarti bertentangan dengan hadis ini. Fal yandur fi syakki wal yabni ala mastayqan. Apakah bertentangan? Hah? Disuruh dibangun di atas yang yakin. Qul inna a'udzubikum fal yandur fi syakki, yang maknanya sudah kita katakan tadi, lihat yang syak dan kemudian dah tinggalkan. Dan apa yang yakin kamu bangun di atasnya. Ini tinggalkan syak ini barakallahu fikum adalah nafi. Sedangkan pada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tegas menyatakan falyataharra atau waliyat falyataharra shawab. Lihat lafadznya. Dan tadi sudah dikasih kaidahnya. Kalimat yang seperti ini falyataharra shawab dengan kalimat tinggalkan yang syak. Yang syak ditinggalkan. Kalau syak yang kita pelajari dari dalam usul, syak itu adalah yang 50-50 kan? Iya dan tidaknya. Kalau sudah rajih tidak dikatakan syak. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Dan biasanya kalau ada kemungkinan-kemungkinan, pendalilan menjadi turun, kurang kuat, akan bisa terkalahkan dengan dalil yang tegas tanpa ada kemungkinan lain. Seperti kalimat waliyataharra, hendaklah berupaya untuk mencari yang rajih. Ringkaskan tiga pendapat. Mahwal awal dari yang rajih menurut beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, at-taharri. Kalau yataharra as-sawab, berarti yu'tabar am lam yu'tabar ar-rajih wal marjuh? Yu'tabar. Wa ya'tabir, wa ya'tabir ar-rajih, dan teranggap rajih dalam pendapat pertama. Sehingga tidak pakai yang ini. Tetapi kalau kamu cenderung dengan lebih ghalabatul dhannya kepada tiga, jangan dibuang. Tinggal tambah satu saja. Baik, apa pendapat kedua? Anul misaha barakallahu fikum. Ahwa sani qabla tafsil, sebelum yang tafsil. Sebaliknya, yang kedua, adam at-tahari walam ya'tabir. Walam ya'tabir raja wala marjuh ila akhir. Ma huwa thalith? Ha? At-tafsil baina al-imam baina imam wal ma'mum. Nah, kaifal imam wa kaifal ma'mum. Afwan, bukan ma'mum. Bainal imam, ma'mum tinggal ngikut. Barakallahu fikum. Bainal imam wal munfarid. Bainal imam wal munfarid. Ammal imam yataharra. Pendapat pertama, al-imam yataharra ar-rajih. Kenapa harus yataharra ar-rajih al-imam? Adapun munfarid yang kedua, tidak perlu tahari. Apa yang belum sampai yakin dianggap enggak ada. Apa yang belum sampai pada yakin dianggap enggak ada, dan kemudian wal yabni ala mastayqan. Berarti beliau Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Khiraqi dan juga Al-Muwaffaq rahimahumullahu ajma'in, mereka berpendapat bitafsil karena imam memiliki makmum di belakangnya. Kalau dia memilih seperti tadi, seperti munfarid yang anggap enggak ada, kalau sampai salah, makmum akan mengatakan subhanallah, yunabbih, subhanallah, subhanallah. Tidak bisa engkau membangun di atas yang yabni tanpa melihat mana yang rajih, mana yang ghalabatuddan, tanpa melihat itu. Kamu berupaya untuk benar. Berupaya untuk benar. Agar makmum tidak kemudian menegurnya, subhanallah dan sebagainya. Baik, bukankah yang munfarid juga sesungguhnya dikhawatirkan dia salah? Ternyata sholatnya 5 rakaat. Kalau munfarid dia sholat sendiri. Kalaupun dia kurang, terlengkapi dengan sujud sahwi. Kalaupun dia lebih, digenapkan dengan sujud sahwi. Kalaupun pas, maka dia mendapat nambahan pahala. Ragman li syaitan, dengan sujud sahwi. Maka tidak mengapa. Yang ini anggap tidak ada. Sampai yakin. Cukup. Amruhu sahal. Bagi orang yang munfarid. Tetapi bagi imam, ini di belakangnya banyak makmum. Yang tidak syak seperti kamu. Tidak ragu. Mereka yakin semua. Atau kalau tidak semuanya, sebagian besar mereka yakin. Sehingga kalau kamu dengan menganggap gampang saja, anggap enggak ada, kemudian salah bagaimana? Semesti tidak akan mengatakan subhanallah. Barakallahu fikum. Ini ucapan beliau. Ayuhum ar-rajih min hadhihi ats-tsalatsah. Lewat. Hah? Mada antum taqulun? Nah. Ar-rajih. Ats-tsalits. Ats-tsalits min hina, ats-tsalits min al-kitab. بالتفصيل. وأنت نعم. أما على قول الشيخ على قول صاحب الكتاب عمدة الأحكام عفوا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام يرجح التحري كأنه راجع ila aslul qawaid. Seperti beliau kembali ke hukum asal kaidah. Masih ingat ketika kita membahas kaidah-kaidah usul. Bahwa di sana dijelaskan secara umum pada semua bab bahwa yang namanya dalil bisa dijadikan hujjah selama dia yakin atau rajih. Iya kan? Yang tidak bisa jadi hujjah adalah yang syak, yang iya dan tidaknya seimbang ke bawah. Syak, waham, itu tidak bisa. Tetapi al-yaqin wa ghalabatu dhan, yani dhanur rajih, yu'tabar la yu'tabar? Yu'tabar. Hadi kaidah yang ittafaq al-ulama usuliyun, para usuliyun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-ahkam al-mustanbatah. Hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Nah. Antum tutarjimun, karena habis waktunya. Tutarjimun wa tazidun. Terjemahkan dan tambah dengan apa yang kalian tahu bahwa itu faedah ilmiah dari hadis ini. Apakah berkait dengan fiqh, berkait dengan akidah, ataupun berkait dengan adab guru dan murid, atau berkait dengan apa lagi? Ya. Semua perkara yang merupakan faedah. Dan barakallahu fikum, pernah saya sampaikan bahwa Syekh Badr ketika ngisi daurah di Indonesia berbicara pada kita bahwa ada beberapa ulama yang mengambil istimbat dari satu hadis sampai 100 faedah. Dan aku menyebutkan dari faedah ya, di sini sebutkan hadisnya, saya lupa waktu itu. Kata beliau, aku bisa mengambil dari hadis ini 50 faedah. Ada yang mengambil kurang dari itu, yang ketika dia membaca datang di hatinya bahwa ini faedah penting. Bukan berarti yang dia tidak sebut bukan faedah, masih banyak faedah lain. Sehingga kalimat yang sopan terhadap Quran dan Sunnah, kalau kamu menyebutkan faedah, sebutkan. Dalam hadis ini banyak faedah-faedah dan hikmah-hikmah. Di antaranya, begitu bahasanya. Banyak. Di antaranya yang saya tahu, yang disebutkan oleh ulama, yang disebutkan oleh para imam adalah ini. Mengapa? Karena bisa jadi di samping itu ada fawaid lain. Yang kamu ketahui ataupun yang tidak kamu ketahui atau yang diketahui oleh para ulama atau yang istatsara bihi fi ilmi ghaibi yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam ilmunya. Sehingga barakallahu fikum, jangan ada kalimat-kalimat sombong atau kalimat-kalimat yang tidak beradab menyatakan ayat ini tidak menunjukkan kecuali dua faedah saja. Pada takabbur. Itu kesombongan. Apa dia yakin cuma dua faedahnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala dibatasi. La yadullu illa ala faedatain. Tidak menunjukkan kecuali dua faedah. Ini terbawa dari ujub dan kesombongan, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati, yang begini adalah perkara yang akan merusak ilmu seseorang. Nasallahu taufiqan afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.